kata-kata seorang penyair Arab. Walatatka ummuka ya abna adama bakia wannasu hawlaka yadhaku nasururo faj'al linafsika antaku naida bakau fi yaumi mautika dhahikam mazruro. Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis. Wannasu hawlaka yadhaku nasururo, manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Faj'al linafsika antaku naida bakau, karena itu buatlah dirimu ketika mereka menangisi engkau di hari kematian. Dhahika mazrur, kau sendiri yang tertawa.